Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakatul fitr dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita sampai pada masalah yang ketiga. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat, miqdarul wajib wa mimma yukhraj. Pembahasan keempat tentang ukuran wajibnya zakat fitrah dan apa yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Al-wajib fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli al-balad. Yang wajib dalam zakat fitrah adalah satu sa'. Dari makanan pokok penduduk suatu negeri. Min burrin, baik itu bur au sya'ir atau sya'ir, jenis gandum. Au tamrin atau kurma. Au zabib atau kismis, anggur kering. Au akid atau keju, ya, susu kering. Au aruz atau beras. Au dzurrah atau jagung. Au ghairi dzalik atau yang selain itu dari makanan-makanan pokok penduduk suatu negeri. Ini yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah. Ukurannya satu sok, ya, yang dikeluarkan dari jenis to'am, makanan, ya, yaitu makanan penduduk suatu negeri. Dalilnya li thubuti dhanika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi sahihah. Karena telah sabit hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang sudah berlalu. Itu sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Hadis Abdullah bin Umar. Dan juga di sana banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kunna nukhrij yaumal fitri fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'am. Wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-akid wat-tamr." Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Dahulu kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah, ya, satu sha' dari makanan. Dan makanan kami pada saat itu adalah gandum dan kismis dan keju dan kurma." Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata so'an min to'am, ya, kami mengeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya fitr, ya, satu so' makanan. Nah, so'an min to'am. Dan dahulu makanan kami adalah gandum, kismis, keju dan kurma. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, nah, yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah dari jenis makanan. Bukan dari jenis yang lainnya. Wa yajuzu an tu'ta al-jama'atu zakata fitriha, atau wa yajuzu an tu'ti al-jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahid. Adapun cara penyalurannya, boleh sekelompok orang yang banyak semuanya memberikan zakat fitrahnya ke satu orang. Seratus orang misalkan. Nah, dia memberi zakat fitrah ke satu orang miskin. Nah, boleh. Wa an yu'tiyal wahidu zakataha li jama'ah. Dan sebaliknya boleh. Satu orang, zakatnya itu diberikan kepada beberapa orang. Dia satu orang mengeluarkan zakat 3 kilo beras. 1 kilo untuk fulan, 1 kilo untuk fulan, 1 kilo untuk fulan. Untuk 3 orang. Boleh. Al-amru fihi wasi'. Urusannya luas. Kemudian wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, dan tidak sah, tidak boleh mengeluarkan qimatu ta'am, qimah nilai harga dari makanan tersebut. Nah, yaitu mengeluarkannya dengan uang atau yang sejenisnya dari benda yang senilai dengan makanan atau harga makanan tersebut. Misalkan beras 3 kilo berapa? 30 ribu misalkan. Tidak boleh dia mengeluarkan zakat fitrah berupa uang 30 ribu. Atau berupa benda lain ya, yang nilainya 30 ribu. Nah, baik itu emas, perak, atau logam yang lain. Atau harta yang lain yang nilainya senilai dengan harga makanan tersebut. Enggak boleh. Harus dari jenis makanan. Tidak boleh mengeluarkan nilai dari harga makanan tersebut. Kenapa? Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sudah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan apa? Ta'am, makanan, satu sok makanan. Satu sok makanan. Wa li'annahu mukhalifun li'amali sahabah, dan juga karena ini adalah amalannya para sahabat. Yaitu mengeluarkan zakat berupa makanan. Sehingga mengeluarkan zakat berupa nilai dari harga makanan tersebut itu menyelisihi amalan para sahabat. Menyelisihi perintah Nabi SAW dan juga menyelisihi amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat mereka hanya mengeluarkan dari jenis makanan. Waqad faqad kanu yukhrijunaha sha'an min ta'am. Dahulu mereka mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan. Baik makanan berupa kurma atau anggur kering atau gandum atau keju dan yang lainnya. Walianna zakat al-fitri ibadatun mafrudatun min jinsin muayyan wa huwa ta'am. Alasan lain karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang wajib dikeluarkan dari jenis yang tertentu, ya. Ibadah yang wajib yang dikeluarkan dari jenis tertentu, ya. Itu sudah ada ketentuannya. Apa yang harus dikeluarkan atau dibayarkan? Wahwa ta'am, yaitu makanan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil mu'ayyan, sehingga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari selain jenis yang sudah ditentukan. Nah, sebagaimana ibadah kurban, ya. Kurban ibadah. Maka, nah, jenis hewannya pun ditentukan, bahimatul an'am, ya. Gak boleh kurban ayam misalkan, gak sah, ya. Taib, demikian pula gak boleh, ya. Naam, kurban dari selain hewan yang telah ditentukan, selain bahimatul an'am, maka zakat fitrah juga demikian. Dia adalah ibadah yang sudah ditentukan, naam, ketentuannya harus dikeluarkan dari jenis makanan, bukan dari selain makanan. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya fuqara masakin lebih butuh dengan uang daripada makanan, ya. Maka mengapa dia tidak berpendapat di hari raya kurban, ya, bahwasannya fuqara dan masakin lebih butuh uang daripada daging, ya, sehingga gak perlu kurban sapi atau kambing, ya, atau unta. Cukup ngasih uang senilai dengan harga sapi atau harga kambing ke fuqara, ya, karena fuqara lebih butuh uang. Nah, kenapa dia tidak berpendapat seperti ini? Ya, kalau dia mengatakan bahwasannya dalam zakat fitrah fuqara masakin lebih butuh dengan uang daripada makanan atau beras. Nah, alhasil, ya, yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang atau nilai dari harga makanan tersebut sama sekali tidak berlandaskan pada dalil. Bahkan menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi amalan para sahabat, ya. Dan seandaikan boleh mengeluarkan zakat dengan selain makanan, ya, dengan nilai dari makanan tersebut, ya, maka, ya, mungkin saja sebagian para sahabat akan melakukannya, ya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada emas, sudah ada perak, ya, dan logam mulia yang lain. Namun mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan emas ataupun perak, tetapi dengan makanan. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Taib. Kemudian al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima. Fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, tentang waktu wajibnya, kapan jatuh wajibnya zakat fitrah dan waktu pengeluarannya, waktu mengeluarkan zakat fitrah kapan. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syams min lailatul id, wajibnya zakat fitrah itu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Nah, ketika matahari tenggelam di malam hari raya, dari situlah jatuh wajibnya. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan, karena waktu itulah waktu dia berbuka dari Ramadan, selesai dari Ramadan. Ya, selesai Ramadan dengan ghurub syams, tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, di malam hari raya. Ya. Sedangkan zakat fitrah terkait dengan al-fitr. Ya. Ini waktu wajibnya. Sehingga kalau orang meninggalnya sebelum hari raya, ya tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, karena dia meninggal sebelum jatuhnya sebelum wajibnya zakat fitrah. Karena waktu wajibnya zakat fitrah adalah dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Wali ikhrajiha waqtan. Adapun cara mengeluarkannya ada dua waktu. Ada dua waktu. Waqtun fadilah wa ada. Wa waqtun jawaz. Yang pertama adalah waktu yang utama dan ada. Waktu yang utama dan inilah waktu penunaiannya. Dan waktu yang kedua adalah waktu jawaz, waktu bolehnya, waktu mulai bolehnya mengeluarkan zakat fitrah. Fa'amma waktul fadilah, adapun waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, fahuwa min tulu'i fajri yaumil id ila qubail ada'i salatil id. Itu dari terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh di hari raya Id, sampai sebelum penunaian sholat Id, sampai beberapa saat sebelum penunaian sholat Id. Ini waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Dari terbitnya fajar di pagi hari raya sampai beberapa saat sebelum penunaian sholat Id. Dalilnya li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju sholat. Nah, sebelum manusia keluar menuju sholat. Al-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini waktu fadilah, waktu yang paling utama dalam penunaiannya. Wa amma waktul jawaz, adapun waktu jawaz, waktu bolehnya, waktu mulai bolehnya mengeluarkan zakat fitrah, fahuwa qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini, yaitu sehari atau dua hari sebelum Id. Sehari atau dua hari sebelum Id. Yaitu tanggal 28 atau tanggal 29 Ramadan. Nah, sehari dua hari sebelum Id sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabati lidzalik. Dasarnya adalah perbuatan Abdullah bin Umar dan selain beliau dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmaini. Dahulu para sahabat mengeluarkan zakat fitrahnya sehari atau dua hari sebelum hari raya. Ini waktu al-jawaz, waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah. Adapun di sebelum waktu tersebut, ya, sebelum sehari atau dua hari dari hari raya, ya, misalkan seminggu sebelum hari raya atau tiga hari sebelum hari raya, ya, maka na'am, tidak sah zakat fitrahnya. Atau mungkin dia bayarkan di awal Ramadan, nah, maka ini tidak sesuai dengan ketentuannya. Sedangkan ibadah syarat diterimanya adalah al-ikhlas dan mutaba'ah, ya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus ikhlas, ya. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil id. Dan demikian pula tidak boleh mengakhirkannya sampai setelah selesai sholat id. Ya. Sebelum tanggal 28 tidak boleh. Setelah selesai sholat id juga enggak boleh. Fa in akharaha fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dia sengaja mengakhirkannya, maka itu adalah shadaqah. Dari shadaqah-shadaqah biasa. Bukan sedekah fitr, bukan zakat fitrah, tapi sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Wa yasam ala hadza ta'khir, dan jika dia sengaja dia dosa. Nah, jika dia sengaja melakukannya maka dia berdosa. Nah. Jika dia tidak sengaja, lupa, belum tahu hukumnya, nah, maka dia tidak berdosa. Dan segera mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, segera dia mengeluarkan zakat fitrahnya ketika ingat atau ketika mendapatkan ilmunya. Nah. Adapun yang berdosa adalah yang sengaja mengakhirkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Waman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Sedangkan barang siapa yang menunaikannya setelah salat id maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nah. Sehingga tidak boleh mendahului waktunya, ya. Dan tidak boleh mengakhirkannya atau menundanya sampai setelah selesai sholat id. Nah. Taib. Sehingga di sini dapat diklasifikasikan waktu jawaz, waktu bolehnya, ya, mengeluarkan zakat fitrah, dan waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tersisa satu masalah, untuk siapa zakat fitrah? Ya, apakah untuk 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya? Ataukah hanya untuk fuqara dan masakin? Nah. Taib. As-shawab dalam masalah ini adalah bahwasanya zakat fitrah itu khusus, ya, terbatas hanya untuk fuqara dan masakin saja. Nah, bukan untuk 8 asnaf semuanya, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah dalam pembahasan zakat mal, zakat harta, ya. Maka mereka para mustahiqun yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Nah. Adapun zakat fitrah, ya, maka ini khusus terbatas untuk fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin saja. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaim min al-lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, ya, itu untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai tu'matan, sebagai makanan, lil masakin, untuk orang-orang miskin. Nah, taib. Adapun orang-orang miskin, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki, nah, apa yang dibutuhkan, ya, dari makanan pokok, ya, dan kebutuhan sehari-hari, akan tetapi tidak mencukupinya. Nah, tidak mencukupinya. Ya. Adapun fuqara, ya, naam, mereka adalah orang-orang yang, naam, apa yang ada pada mereka tidak sampai pada setengah dari yang, naam, mereka butuhkan. Ya. Ini orang fakir. Kalau yang dia miliki, naam, itu di bawah setengah kebutuhannya. Nah. Adapun miskin dia punya, akan tetapi tidak mencukupinya. Nah, lebih dari setengah, ya, yang dia miliki lebih dari setengah yang dia butuhkan, ya, namun tidak mencukupinya. Ada wa miskin. Nah, dan hanya dua kelompok ini, fuqara dan masakin, yang, nah, berhak mendapatkan zakat fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, di sana masih banyak masalah-masalah lain tentang zakat fitrah, ya. Nah, terlebih jika kita, nah, menelaah kitab-kitab para ulama, ya, maka sangat banyak pembahasannya. Nah, namun apa yang sudah disampaikan dalam kitab ini dan juga beberapa tambahan yang ada, insyaallah cukup. Nah, cukup terkhusus bagi para pemula. Nah, dalam talabul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadan qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.